بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إخواني في الله أعزني الله وإياكم، kita sekarang masuk bab baru, bab wujub al-inqiyad bil hukmillah ta'ala. Wa ma yaquluhu min du'iya ila dhalika wa amira bima'ruf wa nuhya 'anil munkar. Bab wajibnya kita tunduk atau mengikuti hukum Allah Ta'ala dan apa yang dikatakan kepadanya, siapa-siapa yang diseru untuk berpegang teguh kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk berbuat amal ma'ruf dan nahi anil munkar. Jadi babnya bab tentang kewajiban untuk mengikuti hukum Allah Ta'ala. Dalil yang pertama yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab ini, dalam bab ini, qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadhaita wa yusallimu taslima. Atas bab ini dalil pertama yang dipakai oleh Imam Nawawi adalah ayat dari surat An-Nisa ayat 65, di mana Allah berfirman fala wa rabbika la yu'minuna, sungguh demi Tuhanmu la yu'minun, tidaklah mereka beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau hakim atas perselisihan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadhaita, kemudian tidak terdapat di diri-diri mereka, di hati-hati mereka, perasaan tidak terima atas apa yang engkau hukumkan kepada mereka, apa yang yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar menerimanya, rela hati menerima atas keputusan Rasul alaihissalatu wassalam. Dan yang kedua adalah ayat dari surat Nur ayat ke-51, innamakana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang yang beriman ketika diajak untuk berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya atas permasalahan di antara mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung, ia akan mendapatkan kesuksesan. Kata Imam Nawawi, wa fihi min ahadits haditsun Abi Hurairah al-mazkur fi awwalil bab qablahu wa ghayruhu min al-ahadits fihi. Di dalam pembahasan ini ada hadis yang sudah pernah kita bicarakan di bab sebelumnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di awal bab, bab yang kemarin, dan juga hadis-hadis yang lain di bab kemarin. Sekarang Imam Nawawi mau berbicara hadis yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibkum bihillah. Al-ayah Surat Al-Baqarah ayat 283. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika turun ayat kepada Rasulullah SAW yang bunyinya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibkum bihillah. Kalaulah kalian nampakkan apa yang ada di hati kalian atau kalian sembunyikan apa yang ada di hati kalian, maka yuhasibkum bihillah, Allah akan menghisab dari amalan-amalan yang ada di hati kalian. Allah akan mencatatnya. Allah akan membalasinya setelah itu. Ketika sahabat mendengar ayat ini turun kepada Rasulullah SAW, mereka bereaksi, istadda dzalika ala ashabi Rasulullah SAW, merasa bahwa ini sangat berat sekali. Sahabat paham apa yang dimaksud dengan ayat ini, maka sahabat merasa berat benar dengan ayat ini. Fa'tu Rasulillah SAW thumma baraku ala rukabi faqalu ay Rasulullah kullifna min al-a'mal ma nutiq as-salata wal-jihad was-siyama was-sadaqah. Kata sahabat, ketika melihat ini berat, maka mereka pun datang kepada Rasulullah SAW, lalu duduk berlutut di hadapan Rasul alaihi salatu wassalam sambil mereka mengatakan, ya Rasulullah, kita telah dibebani dengan amalan yang kita mampu, dari amalan salat, amalan jihad, amalan puasa, amalan sedekah, waqad unzilat alaika hadhihi al-ayat wa lanutiquha, dan telah turun ayat kepadamu, ayat ini, yang kami tidak mampu menjalaninya. Sahabat merasa berat dengan ayat yang baru saja turun, yang Allah katakan, ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibukum bihillah. Sangat ketakutan kalau apa yang di hati akan mendapatkan balasan. Maka mereka menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa ayat ini sangat berat sekali, di luar kemampuannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aturidun an takulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum, apakah kalian menghendaki akan berbicara seperti telah berbicaranya orang-orang yang telah diberi dua kitab sebelum kalian? Mereka mengatakan sami'na wa asaina, aku mendengar dan aku mengingkari. Bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Seharusnya kalian katakan, hendaknya kalian mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, aku mendengar, aku taat. Ampunilah. Ampunanmu ya Rabb. Wa ilaikal masir, dan kepadamu lah aku kembali. Maka mereka pun mengatakan, qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sahabat pun semuanya mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma iktara'aha qaum al-qaum wa zallat biha al-sinatuhum anzala wa ta'ala fi ithriha amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih la nufarriku baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Setelah para sahabat mengakui lalu diucapkan dengan lisannya apa yang tadi Rasulullah bimbingkan, sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masir, maka Allah pun turunkan ayat yang berikutnya sekaligus waktu itu juga. Enggak lama setelah itu Allah pun turunkan ayat amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi. Ayat yang berbunyi amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbihi, telah beriman rasul dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Wal mu'minuna, demikian pula orang-orang beriman telah beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepada rasulnya dari Tuhannya. Kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih, semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kutub-kutubnya, dan beriman kepada rasul-rasulnya. La nufarriku baina ahadin min rusulihi. Maka kami tidak membedakan satupun di antara rasul-rasulnya. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka mengatakan sami'na, aku mendengar, wa ata'na, dan aku taat ghufranaka rabbana, ampunanmu ya Rabb, wa ilaikal al-masir, dan kepadamu lah tempat aku kembali. Falamma fa'alu dhalika nasaha Allah ta'ala fa'anzal Allah azza wa jal la yukallifullah nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Maka ketika mereka melakukan membaca ayat tadi, maka Allah pun menasahkan ayat yang tadi sahabat merasa berat menjalaninya, yaitu ayat yang berbunyi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, itu mansukh. Maka turunlah surat ayat La yukallifullu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang pun kecuali apa yang dia mampu. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Maka mereka akan diberikan pahala atas apa yang mereka usahakan, dan Allah akan balasi dengan siksaan atas apa yang mereka upayakan dari dosa-dosanya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, la tu'akhidna, janganlah engkau siksa kami, in nasina aw akhtana, jika karena aku lupa atau karena aku salah. Faqala na'am, maka Allah pun menjawab na'am. Lalu Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana, ya Allah, janganlah bebani kami isran, sesuatu yang berat, sebagaimana engkau telah bebani kepada orang sebelum kami. Maka Allah pun mengatakan, na'am. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah engkau bebani kepada kami sesuatu yang kita tidak mampu menjalaninya. Qala na'am. Maka Allah pun mengatakan, na'am. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ampunlah kami ya Rabb, maafkan kami ya Rabb, rahmatilah kami ya Rabb, anta maulana, engkau penolong kami ya Rabb, fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka tolonglah kami atas orang-orang kafir. Naam. Inilah hadis yang agak panjang dari Abu Hurairah yang dijadikan hadis pertama dalam bab wujub al-inqiyad li hukmillah taala, wajibnya kita mengikuti atau pasrah terhadap hukum Allah taala. Berkata Syekh rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, bab wujub al-inqiyad li hukmillah ta'ala, thumma zakara ayataini sabagh al-kalam alayhima. Mu'allif telah menulis bab wujub al-inqiyad kepada hukum Allah Ta'ala, bab wajibnya kita mengikuti hukum Allah atau berpegang teguh terhadap hukum Allah. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan dua ayat yang pernah kita bahas di bab sebelumnya. Minhuma qawla ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Di antaranya ayat menyatakan, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Sungguh demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim atas perselisihan yang terjadi di antara mereka. Thumma dzakara hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna sahabah radhiyallahu anhum lama anzalallahu ala nabihi hadil ayat, yaitu yang membahas tentang sahabat radhiyallahu anhum ketika turunnya ayat, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibkum bihillah, yaitu ayat, jika kalian menampakkan atau menyembunyikan apa-apa yang ada di hati kalian, yuhasibkum bihillah, maka Allah akan menghisab atas itu. ayat ini di hadapan para sahabat, kabura dzalika alaihim wa syaqqa alaihim dzalik, merasa besar dan merasa berat ayat ini. Kenapa? Kenapa sahabat merasa berat terhadap ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum bihillah? Li'anna ma fi nafs minal hadith amrun la sahala lahu. Karena perkara pembicaraan di dalam hati itu bukan perkara yang gampang kita mengendalikannya. Fasyaitan ya'til insan wa yuhaddithu fi nafsihi bi asya munqarah azimah. Karena syaitan seringkali membisikkan manusia ke dalam hatinya perkara-perkara yang mungkar, bahkan perkara-perkara yang besar kemungkarannya. Seringkali syaitan itu membisikkan kita perkara-perkara, perkara-perkara yang di sana ada nilai dosa yang besar. Minha yata'alak al-umur diniyah wa minha ma yata'alak umur ad-duniawiyah. Kadang bisikan syaitan itu menyangkut masalah umur agama, kadang masalah duniawiyah. Berapa banyak syaitan, apa betapa seringnya syaitan membisikkan kepada kita masalah agama, bahkan masalah tauhid. Memberikan gambaran syak di dalam kalbu kita. Ketika masalah sholat, kita diganggu sholat kita dengan bisikan-bisikan oleh syaitan. Tentang puasa, kita pun kadang diganggu dengan pemikiran-pemikiran baru dari syaitan tentang puasa kita, agar puasa kita batal dikarenakan kita melakukan perbuatan puasa yang berlebih-lebihan atau bermudah-mudahan. Ketika kita membayar zakat, juga dibegitukan oleh syaitan. Artinya, urusan agama, syaitan pun membisikkan di hati kita agar kita melakukan tindakan-tindakan perbuatan yang perbuatan dosa. Masalah dunia juga demikian. Masalah jual beli agar kita berbuat curang, entah nyuri, entah berbuat curang, menipu dan sebagainya. Masalah dunia juga selalu dibisikkan oleh syaitan. Ketika ada kesempatan menyuri, syaitan membisikkan kepada kita, curi aja, kan gak tahu yang punya, ambil aja, anggap saja nemu. Dibisikkan, dikasih dalil bahwa itu adalah bukan nyuri tapi nemu, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali syaitan memberikan gambaran kepada diri kita tentang urusan dunia ataupun akhirat. Wa minha ma yata'alaq bil mal. Wa minha ma yata'alaq bil umur bin nafs. Kadang pula membisikkan kepada kita urusan diri, menyangkut masalah jiwa, takut mati, tahu ini dan itu, atau perbuatan-perbuatan yang lainnya. Wa min hamaya ta'alak bil mal, kadang pula tentang harta, agar kita pelit, agar kita lebih cinta terhadap harta, agar kita boros, mubazir dan sebagainya. Asya kathirah yulkiha asyaitan fi qalbil insan. Banyak perkara yang syaitan memasukkan ke dalam hati kita, ke hati manusia, membisikannya ke hati manusia. Lah, perkara-perkara seperti ini dirasakan oleh para sahabat. Ketika sahabat mendengar ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasikum bihillah. Yang di dalam hati kita itu diperkarakan oleh Allah, akan dicatat oleh Allah. Dia merasa berat sekali, sulitnya luar biasa, karena syaitan terus menerus membisikkan dalam hati kita. Fa idza kana kadzalik halakan nas. Kalau yang di dalam hati kita itu dihitung, apa yang dinampakkan ataupun disembunyikan dalam hati kita dihitung oleh Allah, dicatat oleh Allah, dibalasi oleh Allah, maka kata Syekh, halakan nas, akan hancur manusia. Siapa di antara kita yang selamat? Hatinya tidak pernah berbicara tentang perbuatan dosa. Siapakah yang di dalam hatinya selalu bersih? Sementara syaitan terus menerus membisikkan kepada kita. Faja'a sahabat radhiyallahu anhum ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fahassu ala rukabihim. Maka datanglah para sahabat kepada Rasulullah SAW, mereka berlutut duduk, mereka duduk berlutut. Fa'alu dzalika min syiddatil amr. Mereka lakukan itu datang kepada Rasulullah karena besarnya masalah itu tadi, karena akan dihitungnya apa yang di dalam kalbunya itu tadi. Mereka takut, betul-betul takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau itu dicatat oleh Allah. Wa qala ya Rasulullah inna Allah Ta'ala amarana bima nutiq. Ya Rasulullah, Allah Ta'ala telah memerintahkan kami apa yang telah kami, yang kami mampu, seperti salat wal jihad wasiyam wasadaqah. Hadza nutiquha. Yang seperti ini kita mampu. Nusalli, nujahid, natasaddaq, nasum. Itu semua kita mampu. Kalau sudah sholat, kita mampu sholat. Kalau sudah jihad, kita mampu jihad. Kalau sudah sedekah, kita bisa bersedekah. Sudah berpuasa, kita bisa berpuasa. Walakinnahu anzala hadzal ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Hadhihi syadidah 'alaihim. La ahad yutiqu ayamna al-insan nafsahu amma tuhaddisu bihi min al-umur allati law husib law husiba 'alaiha la halak. Ayat ini yang Allah katakan, kalaulah kalian nampakkan atau kan sembunyikan apa yang ada di hati kalian, maka Allah akan catat, Allah akan hitung itu, Allah akan hisab. Ini suatu yang berat atas mereka, karena tidak satupun yang mampu untuk menghalangi dirinya dari pembahasan seperti itu tadi, pembicaraan dalam hati tentang perkara-perkara yang kadang terjatuh pada perbuatan dosa, pembicaraan masalah dosa gitu. Yang pembahasan di dalam hati ini kalau dihitung, kalau dihisap, ya akan hancurlah manusia. Faqala Nabi alaihi salatu salam aturidun an taqulu kama qala ahlu kitabain min qablikum. Ketika sahabat berbicara itu kepada Rasul, maka Rasul pun menegur mereka, apakah kalian akan mengatakan seperti dua ahli kitab sebelum kalian, yang mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami bermaksiat, kami mengingkari. Ahlul kitabain humul yahud wa nasara. Yang dimaksud ahlul kitabain adalah al-yahudi dan nasara. Al-yahud kitabahum at-taurat, wahia ashraful kutub al-munazzalah ba'da al-Quran. Kitab mereka adalah Taurat, dan Taurat adalah kitab yang paling paling agung setelah Al-Quran. Wa nasara kitabuhum al-Injil wa huwa mutammim lit-Taurat. Sementara Nasara, kitab mereka adalah Injil, yang Injil merupakan kelengkapan dari Taurat. Wal Yahud wa Nasara asau anbiya'ahum. Yahudi dan Nasrani, mereka mengingkari bermaksiat kepada nabi-nabi mereka. Wa qalu sami'na wa asaina. Mereka mengatakan sami'na wa asaina. Fahal turidun an takunu mithluhum? Apakah kalian mau nyontoh seperti Yahudi dan Nasrani? Walakin qulu sami'na wa ata'na wa ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul mengajarkan agar mereka mengatakan, ucapkanlah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa hakadha yajib 'ala muslim idza sami'a amra Allah wa rasulih. In yaqul sami'na wa ata'na, hendaknya yang wajib dilakukan oleh seorang muslim ketika mendengar perintah dari Allah dan perintah dari Rasulnya, hendaknya mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Wa yamtathil biqadr ma yastati wa la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Dan hendaknya dia melakukan sesuai dengan kadar yang mereka mampu jalani, dan tidaklah Allah membebani mereka kecuali apa yang mereka mampu berbuat. Wa katsir minan nas al-yawm ya'ti ilayka yaqul inna Rasulullah amara bikadza. Banyak di antara manusia di zaman sekarang, kalau datang kepada mereka, dikatakan kepada mereka bahwa Rasul telah memerintahkan demikian dan demikian, maka apa yang katakan? Hal huwa wajib atau sunnah? Maka masih bertanya-tanya orang-orang itu. Padahal sudah dikatakan ini ada perintah dari Rasul. Rasul memerintahkan kita untuk berbuat demikian, demikian, demikian. Tapi manusia di zaman sekarang ini, maka mereka yang ditanyakan adalah, ini perintah dari Rasul ini wajib apa sunnah ya? Yang seharusnya mereka lakukan adalah wal wajib anu idza amaraka an taf'al. Yang seharusnya mereka lakukan ketika ada perintah dari Rasul adalah dia berbuat. Karena kalau antum berbuat, melakukan, menjalani perintah itu, in kana wajiban faqat abra'ta adzimmah. Kalau kalian lakukan itu dan ternyata hukumnya wajib, maka kalian telah terbebas dari dosa, perintah. Telah menyelesaikan perintah dan terbebas dari dosa. Wahasalat khairan, dan kalian dapati kebaikan, pahala di sisi Allah SWT. Wa in kana mustahabban faqad hasalta khairan aidan. Kalaupun ternyata apa yang Rasul perintahkan kepadamu adalah sunnah, toh juga hasilnya kalau kamu lakukan, kamu dapat kebaikan pula, dapat ajar pula. Jadi gak ada jeleknya. Yang manapun, kalau itu perintah Rasul, kita jalani tanpa kita bertanya apakah ini wajib atau sunnah. Kalau kamu jalani, hanya kebaikan yang kamu peroleh, dan yang jelas terbebas dari kesalahan. Amma an taqul huwa wajib aw wa in kana mustahab, amma an taqul huwa wajib aw mustahab wa tatawaqqaf 'alal 'amal hatta ta'rif fa hadza la yakun illa min insan kasul la yuhibbul khair wa la ziyadah fi. Adapun engkau mengatakan bertanya ini wajib atau mustahab ya, terus kalian berhenti tidak beramal, tidak melakukannya, antum belum tahu hukumnya. Apa ini wajib? Apa ini mustahab? Yang jelas ada perintah. Alasan karena belum tahu ini wajib atau mustahab, lalu kalian tinggalkan dengan alasan tawakuf. Ah, sebentar, saya belum punya ilmunya. Padahal sudah datang perintah. Yang dimaksud belum tahu ilmunya adalah ini perkara yang mustahab atau wajib. Tapi perintah sudah tahu, ada hadisnya, sahih. Cuma tentang hukumnya dia belum tahu. Ternyata untuk dijadikan alasan untuk meninggalkan perbuatan itu, dia tawakuf. Sebentar, saya tawakuf dulu sampai saya tahu, nanti baru saya beramal. Fahadza la yakun illa min insan kasul, kata Syekh, tidaklah yang melakukan seperti ini kecuali orang yang malas. La yuhibbul khair, tidak menghendaki kebaikan, tidak suka terhadap kebaikan orang seperti ini. Wala ziyadah fi, dan orang seperti ini tidak akan mendapatkan tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dia lakukan, enggak ada salahnya. Kalau dia jalani atas perintah Rasul itu, walaupun dia tidak tahu ini wajib atau mustahab ya, dia jalani karena perintah, maka itu adalah kebaikan yang jelas, kebaikan. Kalau itu wajib, dia terbebas dari dosa. Sementara kalau dia tinggalkan, kalau ternyata wajib, bagaimana? Dosalah dia, na'udzubillah. Oleh karena itu, ketika ada perintah, yang pertama kita harus terima itu sebagai perintah dari Rasul, hukum asalnya adalah wajib, kecuali ketika kita tahu itu mustahab. Amal insan alladhi yuhibbu ziyadah fil khair. Adapun orang-orang yang suka ingin mendapatkan tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, fa huwa idza alima amrullah wa rasul qala sami'na wa ata'na tsumma fa'al. Orang yang suka kebaikan, ketika dia tahu ada perintah dari Allah, ketika dia tahu ada perintah dari Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kemudian dia melakukan amalan itu, tidak menundanya. Dia akan melakukan amalan itu. Wala yas'al huwa wajib atau mustahab, tanpa dia bertanya ini wajib atau mustahab ya hukumnya. Illa idza khalafa haina idzin yas'al, kecuali ketika dia menyelisihinya, maka dia bertanya, ini saya kok meninggalkannya ya, ini wajib apa mustahab ini? Kalau wajib dia takut karena telah meninggalkannya, takut dosa, dia harus bertobat kepada Allah SWT. Maka dia bertanya, ولهذا لم نعهد ولم نعلم أن الصحابة كانوا إذا أمرهم رسول صلى الله عليه وسلم بأمر قالوا يا رسول الله أعلى سبيل وجوب أم على سبيل استحباب. Oleh karena itu kita tidak tahu di kalangan para sahabat, ketika mereka mendapatkan perintah dari Allah dan Rasulnya, tidak dapati satu di antara mereka pun yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini perkara yang wajib atau perkara yang mustahab ya Rasulullah? Perintah yang engkau perintahkan ini suatu perkara wajib atau mustahab ya Rasulullah?" "Ma sami'na bihadza," kata Syekh, "kita tidak pernah mendengar yang seperti itu." "Kanu yaqulun sami'na wa ata'na wa yamshun." Mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na, kemudian dia berjalan melakukannya. Apapun yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, tanpa banyak soal dia jalani. Dia katakan sami'na wa ata'na. "Fa anta if'al wa laysa 'alaika min kauni mustahabban aw wajiban wa la yastati' al insan ay yaqul inna hadha al amr mustahab aw wajib illa bidalil." Yang jelas, kamu lakukanlah. Tidak ada atas kamu perkara yang mustahab atau wajib. Tidak bisa seseorang mengatakan ini perkara yang mustahab atau ini perkara yang wajib kecuali dengan dalil yang ada. Untuk mengatakan wajib atau mustahab, dalil. "Fal hujja an yaqulu laka mufti." Lah, untuk itu kita perlu ucapan mufti tentang ini wajib, ini mustahab. "Hakata amar Rasul alaihi salatu wasalam." Demikianlah Rasul alaihi salatu wasalam memerintahkan kepada kita ketika ada perintah. Kita diperintahkan untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Mungkin sampai sini dulu. InsyaAllah kita lanjutkan di perjumpaan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.